Siap-siap kita nyanyi bareng-bareng lagi. Polisi, polisi, polisi bareng dong. Kacamata hitam bergaya, siap mirikol, siap mirikol, siap mirikol, loncat! Berasa sunnah kriminalitas, melayani ikhlas tulus luas dan tanpa batas, melawan panas pengatur rumitnya lalu lintas, cita-citaku menjadi polisi. Waktu aku kecil, mamaku bertanya, polisi. Lagunya ada New Candedes. Hey, caca, caca, caca, eh, caca, caca. Kacamata hitam bergaya, siap birikol, siap birikol, siap birikol. Lompat badan tinggi, jauh, berasa tuntas kriminalitas. Melayani ikhlas tulus luas dan tanpa batas. Melawan panas mengatur rumitnya lalu lintas. Cita-citaku menjadi polisi. Waktu aku kecil, mamaku bertanya, oh. pencuri. Yang mana? Pencuri, pencuri, pencuri. Ada tembak dor. Polisi, polisi, polisi. Polisi, polisi, polisi. Kampret. Pencuri, pencuri.